Langsung saja bro, bintang maha bintang, salah satu artis kondang Jawa Timur asli kelahiran Kota Buaya Surabaya, yang punya semiliar penggemar, saya yakin anda semuanya sudah tahu. Ada Ramayana, ada Randy Soteng, siapa dia kalau bukan Lilin Herlina New Palapa. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.